keur sepi jemping. Kadua mah hidup ninggal mulang, ukur cimana nu jadi ubarna. Rasa kasih nasibna. Mangsa keur sepi jemping, kadua mah hideup enggal mulang, ukur cimata nu jadi ubah. Layung luhureun galunggung marengan wanci sareupna, surya ngempih pabuburit, pamit kaca angna beurang. duaan waktu harita. Babarengan nyulam cinta bari pinuh pangharepan bagja pinuh tina kanan. Layung luhureun kalungkung aku naon leungit teu pamit. Leungit teu pamit bawa teuing cinta urang moalana papanjangan. Layung luhureun kalungkung undurna kawas nu pundung, kawas nu pundung. Boa pas ini na janji, kapupus mual kajadi. Waktu harita babarengan nyulam cinta bari pinuh pangharepan bagja pinuh tina kanan. Layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung, kawas nu pundung bawa pasinina janji moalana papanjangan. Layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung, kawas nu pundung bawa pasinina janji kapupus moal ngajadi. Layung luhureun galunggung kunaon leungit teu pamit, leungit teu pamit bawa teuing cinta urang moalana papanjangan. Layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung, kawas nu pundung bawa pasinina janji kapupus moal ngajadi. Boa pasinina janji kapupus moal ngajadi. Thank you. pasrah ikhlas tur lela, jujur serta setia, pasrah ikhlas tur lela, jujur serta setia. Puspa endah, aduh, di patamanan, kuring sering ieu ngalanglangan. Puspa endah, aduh, keur mangkak liga, hayang metik naha teh teu sabar, jam paring asih melesat numaha cinta, mentang rasa naha beut hayang mibanda. Puspa, Puspa endah, aduh, Puspa, Puspa Puspa endah, aduh, di patamanan, kuring sering ieu ngalanglangan. Puspa endah, aduh, keur mangkat ligar. Hayang ngametik nah hate teu sabar. Jam paring asih melesat nu mawa cinta. Mentang rasa nah abet hayang mibanda. Puspa, Puspa endah, aduh, Puspa, Puspa endah. Pangeran anu saja.